الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dawil Kitab wa Sunnah, dan kita masih menjelaskan hukum-hukum seputar al-muamalat. Berkata al-muallif rahimahullah taala, al-bab ats-tsalits asyar, bab yang ke-13, asy-syuf'atu wal jiwar, bab tentang asy-syuf'ah dan tentang al-jiwar. Maka pada bab yang ke-13 ini al-muallif rahimahullah taala menjelaskan tentang dua permasalahan. Yang pertama masalah asy-syuf'ah, dan yang kedua tentang al-jiwar. Wa fihi masail, dan dalam perkara ini ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama, fi ma'naha wa adillati mashru'iyyatiha, tentang maknanya, yakni makna asy-syuf'ah dan dalil-dalil tentang disyariatkannya asy-syuf'ah. Maknaha, adapun maknanya, asy-syuf'atu hiya istihqaqu asy-syariki intiza'a hissati syarikihi mimman intaqalat ilayhi bi'iwadin maliyyin. Maknanya adalah asy-syuf'ah. Jadi kata asy-syuf'ah secara bahasa berasal dari kata asy-syafa'. Asy-syafa' artinya genap, lawan dari witir, yaitu ganjil. Jadi asy-syuf'ah makna asalnya adalah genap, menjadikan sesuatu jadi dua, menjadikan sesuatu menjadi dua. Ini makna secara asal asy-syuf'ah. Adapun makna secara istilah, beliau menyebutkan asy-syuf'atu hiya istihqaqu asy-syariki. Seorang syarik, yang dimaksud syarik yaitu sekutu dalam bekerja sama. Sekutu dalam bekerja sama. Misalnya si A bekerja sama dengan si B, maka kedua-duanya disebut syarik. Si A adalah syarik si B, dan B adalah syarik bagi si A. Itu disebut syarik. Atau dalam memiliki sesuatu, si A dan si B sama-sama memiliki sebidang tanah. Jadi tanah tersebut milik bersama si A dan si B. Sehingga ketika ditanya, tanah ini milik siapa? Oh, ini miliknya si A dan juga miliknya si B bersama. Maka A disebut syarik bagi si B, sekutu bagi si B. Demikian pula B adalah sekutu, syarik bagi si A. Nah, kata beliau yang dimaksud asy-syufa'ah istiqaq asy-syarik. Berhaknya seorang sekutu bagi teman yang lainnya intiza'a hissati syarikihi, untuk menarik dan mengambil bagian temannya. Mimman intaqalat, dari bagian yang telah berpindah ke tangan orang lain, ilaihi, untuk dikembalikan kepadanya. Bi'iwadin maliyin, dengan menggantinya dengan harta. Dengan menggantinya dengan harta. Misalnya begini. Si A dan si B memiliki sebidang tanah. Jadi tanah ini milik bersama bagi si A dan si B. Lalu kemudian A berkeinginan untuk menjual bahagiannya di sebidang tanah tersebut. Tapi dia tidak memberitahu kepada temannya, kepada si B. Maka dia langsung menjual kepada pihak C. Dia menjual kepada pihak C. Maka ketika si A mengatakan kepada C bahwa ada sebidang tanah itu milik saya dan milik si B. Yang milik saya serahkan kepadamu. Milik saya serahkan kepadamu. Kepada si C. Saya jual seharga 20 juta misalnya. Maka C mengatakan, oh iya kalau begitu saya setuju. Saya membeli milik kamu yang ada di bidang tanah tersebut. Kepemilikan kamu bersama si B. Saya mengambil yang menjadi milik kamu. Akhirnya si C menjual kepada membeli kepada A milik si A. Sehingga yang tadinya sebidang tanah ini yang tadinya milik A dan B berpindah milik A kepada si C. Sehingga tanah tersebut sudah menjadi milik si C dan B. Setelah si A menjual miliknya kepada si C, baru sampai berita kepada pihak si B bahwa si A telah menjualnya kepada pihak si C. Maka B tidak setuju. Maka dia meminta untuk menarik kepemilikan si C tersebut untuk dikembalikan pada pihak B. B meminta, tidak, saya ambil saja milik si A itu. Saya ambil milik si A. Dia jual berapa? Si A menjual 20 juta. Sudah. Kalau begitu, saya mengambil milik si A yang telah berpindah kepada si C. Saya mengambil milik C tersebut. Dan saya menggantinya dengan 20 juta. Nah, pihak B yang menarik milik A yang telah berpindah kepada si C, itu disebut syufa'ah. Itu disebut asy-syufa'ah. Artinya apa? B berhak untuk meminta kepada C. Berhak qahran. Dalam artian dia berhak. C tidak bisa untuk berbuat apa-apa. Apabila B menuntut, maka C harus terkalahkan dalam hal ini. Karena si A belum meminta izin kepada B. Si A tidak memberitahu kepada pihak B. Sebab boleh jadi ketika yang tadinya milik si A berpindah kepada C, B tidak setuju. Mungkin karena C ini akhlaknya kurang baik. Atau C ini sulit untuk diajak bekerja sama. Dia enggak setuju kalau si C yang menjadi milik bersama dia dengan dengan si C tersebut terhadap sebidang tanah itu. Dia maunya dengan si A. Tapi si A sudah menjual kepada C, maka B berhak untuk mengambil harta tersebut sehingga menjadi miliknya secara utuh. Yang tadinya milik berdua, maka digabung menjadi satu, seluruhnya menjadi milik si B, dan B memberikan pada pihak si C sebesar 20 juta rupiah. Nah, B yang menarik kepemilikan C tersebut, itu disebut syufa'ah. Itu disebut syufa'ah. Kita kembali kepada definisi yang disebutkan, asy-syufa'ah hiya istihqaqu asy-syariki, yaitu berhaknya seorang syarik, sekutu, intiza'a hissati syarikihi, untuk menarik bahagian temannya itu, mimman intaqalat, dari bahagian yang telah berpindah kepada orang lain, ilaihi, untuk dikembalikan kepadanya. Untuk dikembalikan kepada pihak temannya tersebut. Dalam hal ini pihak si B. Kalau dalam contoh yang kita sebutkan tadi. Bi'iwadhin maliyin. Dengan mengganti. Dengan pergantian harta. Dan harta ini tidak mesti uang. Harta tidak mesti uang. Bisa dengan uang. Misalnya. Dia menggantinya dengan 20 juta. Dia serahkan, nih 20 juta. Maka yang tadinya berpindah dari A kepada C, maka B berhak. Berhak. C tidak boleh melarang sama sekali. Dan C tidak boleh menolaknya. Tidak boleh bagi si C mengatakan, oh sudah, akad sudah sempurna. Si A telah, milik si A telah berpindah kepada saya. Dalam hal ini pihak si C. Kamu tidak berhak. Itu sudah menjadi milik saya. Tidak boleh. Dalam aturan syar'i, si B berhak untuk mengambil milik si A yang berpindah kepada si C tersebut. Tidak boleh dihalangi. Itu namanya syuf'ah. Tidak boleh dihalangi. Sehingga ketika berpindah kepada si C, maka B mengatakan, saya tidak setuju milik si A menjadi milik kamu. Saya berhak mengambilnya, dan ini saya ganti dengan 20 juta misalnya. Atau dia menggantinya dengan barang yang lain. Nih saya ganti dengan mobil. Atau saya ganti dengan motor. Dan itu adalah keberhakan pihak asy-syarik yang tidak menjual miliknya. Jadi ini ma'asyara alaikum warahmatullahi yang dimaksud asy-syufa'ah. Yang dimaksud asy-syufa'ah. Ketika ada satu barang atau satu benda yang itu menjadi milik bersama. Menjadi milik bersama. Rumah misalnya sama. Rumah ini milik siapa? Rumah ini milik si A dan si B, milik bersama. Sebidang tanah milik siapa? Milik si A dan si B. Tapi kalau misalnya si A dan si B memiliki sebidang tanah, namun sudah dipisahkan, milik si A bagian depan, milik si B bagian belakang, oh ini tidak ada syufa'ah dalam hal ini. Si A berhak untuk menjual kepada yang lain, terserah, karena pembagian sudah jelas. Tapi yang dimaksud di sini adalah barang atau harta yang harta itu secara keseluruhan adalah milik bersama. Secara keseluruhan milik bersama dan belum dibagi. Wasumiyya bidzalik, dan disebut asy-syuf'ah li'anna sahibaha dhamma al-mabi'a ila milkihi. Karena temannya, karena temannya, yakni yang tidak menjual bahagiannya, itu menggabungkan apa yang telah dijual kepada kepemilikannya. Dan dia berhak melakukan itu. Fasara syaf'an. Sehingga menjadi genap. Yang tadinya hanya satu yang dia miliki, maka milik temannya yang menjadi milik bersama ketika dia menjual kepada yang lain, maka dia berhak untuk mengambilnya kembali, menariknya kembali, sehingga tanah yang tadinya hanya satu menjadi dua, seluruhnya milik yang pertama yang tidak menjual bagiannya. Ba'da an kana nasibuhu munfaridan fi milkihi. Setelah sebelumnya bagian dia hanya satu dalam kepemilikannya, hanya dia sendiri. Namun ketika dia menggabungkan apa yang telah dijual itu kepada kepemilikannya, maka dua-duanya menjadi miliknya. Jadi ini makna syuf'ah. Wa qila, ada yang mengatakan pengertian syuf'ah adalah hiya haqqun haqqu tamallukin qahriyin. Haqqu tamallukin, hak kepemilikan qahri. Yang dimaksud qahri yakni secara otomatis itu menjadi miliknya. Secara otomatis itu menjadi miliknya. Contohnya gini. Si A meninggal. Dia memiliki 3 orang anak. Dan si A meninggalkan harta. Ketika si A meninggal, harta itu otomatis sudah menjadi milik anaknya. Itu namanya qahri. Secara otomatis apa yang dia tinggalkan menjadi milik anaknya. Meskipun anaknya itu mengatakan, saya tidak mau mendapatkan bagian, saya tolong dihapus dari keluarga sebagai orang menerima warisan, saya sudah memiliki harta yang banyak. Meskipun dia mengatakan itu, tetap itu menjadi milik dia, karena dia termasuk bagian dari ahli waris. Ya. Meskipun dia mengeluarkan dia dari orang yang berhak mendapatkan, serahkan saja harta itu kepada dua saudara saya. Saya yang tidak usah, saya sudah kaya, saya tidak perlu mengambil itu. Meskipun dia mengucapkan itu, dia tetap sebagai ahli waris dan berhak mendapatkan bagiannya. Setelah dia mendapatkan bagian, lalu dia menyerahkan kepada yang lainnya, itu terserah dia. Jadi yang dimaksud bahwa ketika si A meninggal, dengan otomatis harta itu telah berpindah kepada ahli warisnya. Nah, itu namanya qahri. Maka demikian pula dalam pembahasan syuf'ah ini, bahwa ketika si A menjual kepada si C, maka secara otomatis pihak si B berhak untuk mengambil, tidak boleh dihalangi apa yang dijual kepada pihak si C tersebut dengan menggantinya berupa harta. Ini yang dimaksud haqqu tamallukin qahri, hak kepemilikan yang secara otomatis. Yathbutu lisyariq alqadim, yang ditetapkan kepemilikan itu kepada temannya yang lama. Ala syariqil hadith, terhadap kepemilikan teman yang baru, bisa babi syirkah, disebabkan karena hubungan kerjasama. Lidaf'id darar, untuk menolak sebuah kemudaratan. Karena boleh jadi ketika si A ini menjualnya kepada pihak si C, B tidak setuju. Kata B, oh, saya tidak mau kerjasama dengan si C itu. Saya tidak mau ada harta saya, milik saya dan milik si C. Si C itu orangnya ruwet. Si C itu orangnya sulit. Saya tidak mau kerjasama. Orangnya jelek, akhlaknya buruk. Misalnya seperti itu. Maka dia berhak untuk mengambil apa yang menjadi bagian A untuk diserahkan kepada si B. Ini ma'asyara alaikum rahimakumullah yang dimaksud asy-syafa'ah. Baik, sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.